Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman di sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan di Muscat, di Abu Dhabi dan yang lainnya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari Fikih Al-Asma'ul Husna karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, dan kita sampai pada nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali. Ya, jadi ada tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya mirip kembali kepada Al-Ulu, yaitu Al-Ali, ada Al-Ali, kemudian Al-A'la dan Al-Muta'ali. Al-Muta'ali, Al-Muta'al. Yang ketiga nama ini semuanya kembali pada makna yang sama, kepada makna Al-Ulu, ya. Al-Ulu, Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al. Al-Ali datang dalam banyak ayat, Al-Ali, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Aliyyul Azim wa huwal Aliyyul Azim. Seperti dalam ayat Al-Kursi, digabungkan antara Al-Ali dengan Al-Azim. Al-Ali artinya maha tinggi, ya, maha tinggi. Kemudian Al-Azim artinya maha agung, ya. Demikian juga dalam beberapa ayat disebut dengan Al-Aliyul Kabir, wahuwa Al-Aliyul Kabir. Al-Ali artinya maha tinggi, Al-Kabir artinya maha besar. Maha besar. Adapun Al-A'la, Al-A'la datang dalam beberapa ayat, di antaranya disebutkan Syekh Abdul Razzaq dalam dua ayat, yaitu seperti Sabbihisma Rabbikal A'la, ya. Sabbihisma Rabbikal A'la. Ya, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Al-A'la, yang tertinggi, ya, yang tertinggi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, illa btigha wajhi rabbikal rabbihil a'la, ya, dalam surat Al-Lail. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, illa btigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ya, ini juga ada kata Al-A'la. Ya, yaitu bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia melakukan kebaikan dengan memerdekakan budak-budak, ya, tidaklah niat dia kecuali adalah untuk mencari wajah Allah yang Al-A'la, yang maha tinggi. Adapun Al-Muta'al datang dalam satu ayat, ya, Al-Muta'al datang dalam satu ayat dalam surat Ar-Ra'd, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alimul ghaibi wa syahadatil kabir Al-Muta'al. Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wasyahada kabirul mutaal. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal gaib dan mengetahui yang nampak. Kemudian al kabir, yang maha besar, al mutaal, ini maha besar, kemudian maha tinggi. Adapun dalam hadis banyak sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disebut tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Akan kita singgung insyaallah taala. Baik, apa maknanya Al-Ali, Al-A'la, ya, dan Al-Muta'al? Ketiga nama ini, ya. Ketiga nama ini kembali seluruhnya kepada makna, tiga nama ini kembali kepada makna Al-Ulu. Makna Al-Ulu yaitu ketinggian, yang maknanya adalah ketinggian. Sehingga Al-Ali, Al-A'la dan Al-Mu'tal artinya maha tinggi. Maka ketiga nama ini, Al-Ali, Al-A'la, Al-Mu'tal artinya maha tinggi. Nah, ketinggian Allah, ya, mencakup, Allah memiliki ketinggian mutlak, ya. Allah memiliki ketinggian mutlak. ketinggian mutlak. Itu semua ketinggian adalah hak Allah yang paling utama. Dan al-ulu ada tiga makna. Ada tiga makna. Yang pertama adalah ulu asya'an, atau disebut dengan ulu al-manzilah. Ulu al-manzilah. Ulu al-manzilah maksudnya adalah kedudukan Allah yang maha tinggi, ya. Manzilah, manzilah kita ngerti artinya kedudukan Allah yang maha tinggi. Yang kedua adalah disebut dengan ulul qahar. Ulul qahar yaitu semua Allah di atas seluruh makhluknya, yaitu Allah menguasai seluruh makhluknya. Allah di atas artinya menguasai seluruh makhluknya. Seluruh makhluk. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ulul makan atau ulul zat, ya. Disebut dengan ulul zat, yaitu zat Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Perhatikan ini, disinilah makna al-ulu dengan tiga makna. Perhatikan, al-ulu sya'an yang kita bahas pertama adalah ulu sya'an, Allah maha tinggi kedudukannya. Artinya sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamai sifat-sifat Allah. Secara umum ini artinya adalah tidak ada sifat-sifat yang menandingi atau menyamai sifat-sifat Allah. Semua sifat-sifat Allah adalah sempurna. Semua sifat-sifat Allah sempurna. Maha sempurna. Dari semua sisi, misalnya Allah maha mendengar, pendengaran Allah adalah sempurna. Allah maha melihat, penglihatan Allah adalah sempurna. Semuanya, kekuasaan Allah, kehidupan Allah sempurna. Ya, ini sudah sering kita bahas bahwasanya Allah ulul manzilah atau ulul sya'an, yaitu seluruh sifat-sifat Allah adalah yang tertinggi, ya. Kemudian adapun ulul qahar, ya, maksudnya Allah di atas menguasai seluruh makhluk, yaitu tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kekuasaan Allah. Allah isyaratkan wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwal qahiru, ya, fawqa ibadih. Dia Allah Subhanahu al-Qahir. Al-Qahir yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman juga wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, kata Allah tidak ada yang kalian kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah, ya. Tidak ada yang kalian kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah. Tidak ada kehendak kalian kecuali di bawah kehendak Allah. Artinya apa? Semua yang terjadi di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kerajaan, kerajaan langit, kerajaan bumi, semuanya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah adalah ulul qahar, tidak ada yang keluar dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Dialah Allah yang berhukum dan tidak ada yang protes terhadap keputusannya. Ya, kata Allah wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Ya. Allah yang berhukum, tidak ada yang protes terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, untuk nomor 1 dan nomor 2, nomor satu dan nomor dua ini disepakati oleh seluruh dua perkara ini disepakati juga oleh ahlul bidah, oleh seluruh kelompok. Tidak ada yang protes tentang ini, ya. Baik Asy'ariyah misalnya, atau Al-Jahmiyah misalnya, atau misalnya Al-Maturidiyah, misalnya misalnya Al-Mu'tazilah, misalnya Al-Rafidah Syiah ya, misalnya Al-Hululiyah, Wahdatul Wujud, Wahdatul Wujud. Pokoknya semua sepakat tentang dua hal ini, ketinggian Allah dua model ini, yaitu Uluw Sya'n dan Uluwul Qahar. Yang jadi masalah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah adalah yang ketiga ini, yaitu Uluwul Zat. Ini jadi problem. Uluwul Zat, Allah maha tinggi di atas makhluknya secara zat. Allah maha tinggi, Allah maha tinggi secara zatnya di atas seluruh makhluk. Ini ditetapkan oleh Ahlus Sunnah dan diingkari oleh mayoritas Ahlul Bidah. Ada di antara Ahlul Bidah yang menetapkan, atau selain Ahlus Sunnah yang menetapkan tentang Uluwul Dzat, di antaranya yang menetapkan Ahlus Sunnah ya, diikuti oleh Al-Kullabiyah menetapkan Allah di atas. Demikian juga Al-Asyairah Al-Mutaqaddimun, Asyairah terdahulu, Asyairah terdahulu. Jadi perhatikan, yang menetapkan tentang Uluwul Dzat cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Kullabiyah dan Asy'ariyah al-Mutaqaddimun. Adapun sisanya, perhatikan sini, semuanya Asy'ariyah, Al-Jahmiyah, Asy'ariyah maksudnya Asy'ariyah Mutaakhirun ya, maksudnya Asy'ariyah al-Mutaakhirun, belakangan. Al-Mutaakhirun yaitu Asy'ariyah belakangan. Belakangan. Ini semuanya menolak Allah di atas. Al-Jahmiyah juga menolak, Al-Maturidiyah juga menolak Allah di atas, Al-Mu'tazilah, Rafidah dan Al-Hululiyah. Ini secara sederhana tentang makna Al-Ulu dan Al-Ali dan Al-Muta'al. Tolong di di foto ya. Bagaimana caranya? Atau ini dulu, nanti baru di bawahnya, di foto dulu. Di foto yang bagian atas dulu. Kurang naik. Kurang ke atas. Sudah. Oke. Kemudian yang kedua. Ini. Bentar. Oke ini. Ya sudah, dua kali. Baik. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sifat Allah yang maha tinggi secara umum diakui oleh seluruh kaum muslimin. Namun cukup yang satu yang mereka tolak, yaitu Uluwul Dzat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi secara zatnya. Padahal ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini sangat sangat banyak ya. Maka kita akan bahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan Uluwul Dzat. Adapun masalah Uluwul Qahar, bahwasanya Allah berkuasa atas makhluknya. Demikian ulu sya'an, demikian juga Allah yang memiliki manzilah yang sangat tinggi. Ini telah disepakati sehingga kita tidak perlu membahas. Kita tidak perlu membahas. Yang kita bahas adalah yang diingkari oleh ahlul bidah, yaitu ulu zat. Ulu zat, yaitu zat Allah. Allah maha tinggi. Secara zatnya, dalil akan hal ini sangat banyak. Kita bisa klasifikasikan dalil-dalilnya menjadi beberapa pendalilan. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah, hadis maksudnya, hadis. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ijma. Kemudian yang keempat adalah dalil Al-Fitr, Al-Fitrah. Kemudian yang kelima adalah dalil Al-Aql. Ya, ada terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas, ya. Baik dari Al-Quran maupun hadis maupun ijma maupun fitrah maupun al-aql, secara akal. Al-Quran, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil dan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak juga, ya, tentang dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas banyak sekali, ya, banyak sekali. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, contoh dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Kita sebutkan sebagian, ya. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Perhatikan, Allah subhanahu, itu malaikat takut kepada Rabb mereka dari atas mereka. Perhatikan sini, min fawqihim artinya dari atas mereka. Jadi malaikat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari atas mereka. Dan ini kalau ada kata min fawq, perhatikan ada kata min, min fawqi, ini tidak lain kecuali menunjukkan lokasi. Ini tidak lain kecuali menunjukkan lokasi di atas. Artinya dari atas. Dan ini banyak dalam Al-Quran, ya. Fakharru alaihikum alaihimus saqafu min fawqihim. Maka jatuhlah atap tersebut min fawqihim, atap jatuh dari atas. Allah mengatakan min fawqihim, dari atas mereka. Ya. Karena ada min. Beda kalau saya mengatakan misalnya, saya mengatakan adh-dhahab fawqa al-fiddah. Saya mengatakan adh-dhahab fawqa al-fiddah. Kita artikan secara bahasa Indonesia, emas di atas perak misalnya. Mungkin orang akan mengatakan emas di atas perak itu maksudnya adalah bukan letaknya tapi kualitas. Bisa jadi orang mengatakan adh-dhahabu fawqa al-fiddah, emas di atas perak maksudnya kualitas emas lebih bagus daripada kualitas perak. Tapi beda ketika saya mengatakan, misalnya saya mengatakan ada minnya, adh-dhahabu min, perhatikan sini, ada min fawqa al-fiddah. Ketika saya tambahkan min di sini, orang Arab tahu bahwasanya saya sedang berbicara tentang lokasi. Adh-dhahabu min fawqa al-fiddah maksudnya emas saya taruh di atas. Ketika Allah berbicara tentang malaikat, Allah berkata yakhafuna rabbahum min fawqihim, bahwasanya malaikat takut kepada Rabb mereka dari arah atas, dari arah atas mereka, ya. Dan banyak sekali, ya. Allah mengatakan misalnya dengan kalimat su'ud, ilaihi yas'adul kalimatut thayyib, ilaihi yas'adul kalimatut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Ilaihi yas'adu al-kalimat tayyib. Kata Allah, naik kepadanya kata-kata yang baik. Naik kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan misalnya juga tentang Nabi Isa. Kata Allah, bal rafa'ahullahu ilaih. Bal rafa'ahullahu ilai. Allah angkat Nabi Isa kepadanya. Jelas Allah angkat Nabi Isa kepada Allah, berarti angkat kemana? Ke atas. Dalam bahasa manapun namanya angkat, ya dari bawah ke atas. Allah angkat Nabi Isa kepada Allah berarti Allah di atas ya. Allah di atas ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala, aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama an yakhsifa bikum al-ardha. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit? Ya, man fis sama, jelas. Jadi kalau kita bicara dalil tentang Allah di atas sangat sangat banyak dari Al-Qur'an. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan sekitar 20 bentuk dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ini suatu hal yang tidak bisa kita ingkari terlalu banyak ya. Sudah pernah kita jelaskan dalam berbagai pembahasan. Di antaranya bahwasanya Allah di, bahwasanya Firaun mengingkari Allah di atas. Firaun mengingkari Tuhannya Musa yaitu Allah. Yang kata Musa, yang Musa mengabarkan kepadanya, kepada Firaun, Tuhannya di atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا. Perhatikan. Berkata Allah berfirman, وَقَالَ فِرْعَوْنُ, berkatalah Firaun, يَا هَامَانُ, wahai Haman panglimaku, ابْنِ لِي صَرْحًا, buatkanlah aku bangunan yang tinggi. لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ, aku ingin naik ke atas. Ya. فَأَطَّلِعَ إِلَى مُوسَى, aku ingin melihat kepada Tuhannya Musa. Benar enggak Tuhannya Musa ada di atas? Ya. Fa'attala ila ilahi Musa wa inni la adhunuhu kadhiba. Menurutku Musa itu pendusta. Dia bilang Tuhannya di atas, saya ingin cek. Menurutku Musa itu pendusta. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang menolak Allah di atas adalah Fir'aun, nih, pengikut Fir'aun. Dan Allah yang menetapkan, dan orang yang menetapkan Allah di atas adalah Musawi, pengikut Nabi Musa. Jadi Fir'aun menolak Allah di atas, Musa menetapkan Allah di atas. Ini contoh ya, masih banyak dalil-dalil dari Al-Quran, banyak sekali. Di antaranya Ar-Rahmanu ala al-Arsyistawa, dalam 7 tempat dalam Al-Quran Allah berada di atas ars, subhanahu, di atas ars. Dalam hadis banyak sekali. Ini hadis, belum lagi kita sampaikan apa namanya, ya misalnya hadis ya, seperti Nabi SAW ketika di Arafah, kemudian Nabi SAW waktu haji wada, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, antum tus'aluna anni famadha antum qailun. Wahai para sahabat, kalian akan ditanya oleh Allah tentang aku. Apa jawaban kalian kalau kalian ditanya tentang aku? Maka para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballagta ar-risalah wa nasahal ummah ya, wa addaital amanah. Engkau telah menyampaikan risalah Allah, engkau telah menunaikan amanah, engkau telah berbuat nasihat yang sebaik-baiknya. Wajahat tajaknya hakul jihad, kau telah berjihad dengan sebaik-baiknya. Kami akan menjawab demikian ya Rasulullah kalau kami ditanya tentang engkau. Maka Rasulullah SAW menunjuk langitnya ke atas. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah perkataan mereka. Allahumma syhad. Rasulullah ulang-ulang. Jelas sekali bahwasanya Allah di atas. Ya Rasulullah SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangan ke langit. Ya Allah, sambil berbicara. Ya Allah. Berbicara dengan yang dia tuju, ya Allah, ya Allah. Ya. Saya mengangkat kedua tangannya sampai ridaknya jatuh, seperti dalam perang Badar. Rasulullah SAW berdoa sampai ridaknya jatuh. Dalam ketika haji wada juga di padang Arafah, Rasulullah SAW berdoa sambil mengangkat tangannya. Sampai ketika tali kekang untanya bergerak, Rasulullah tak mengangkat tangan salah satu tangannya, satu tangannya menggang tali kekang unta. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, innallahiin sittir yastahi min abdihi idza rafa ilaihi yadaihi an yaruddahuma sifran. Rasulullah SAW mengatakan, Allah malu kalau ada hamba mengangkat kedua tangannya ke arah Allah ketika berdoa, kemudian Allah kembalikan dalam bentuk tangan kosong. Ya, jadi banyak dalilnya, banyak sekali. Di antaranya, kisah Isra Miraj. Isra Miraj banyak sekali dari Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala salat lima waktu. Kemana? Nabi pergi atas. Sampai ketika Rasulullah sallallahu dapat perintah, Rasulullah SAW turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, mintalah keringanan. Maka Nabi SAW naik lagi, ya. Naik lagi sampai Rasulullah SAW mengatakan, aku pun apa namanya taraddada baina Musa, berbolak-balik antara Musa dengan Allah, antara Musa dengan Allah, naik turun. Naik turun, ya. Menunjukkan Allah Maha Tinggi sehingga Nabi SAW naik ke atas. Begitu dekatnya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj, sampai sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Rabbmu? Kata Nabi, "Nurun anna arahu." Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Nabi tidak mengatakan, siapa bilang saya ketemu Allah? Siapa bilang Allah di atas? Tidak. Nabi akui pertanyaan itu suatu kelaziman akal. Kalau kau sudah dekat dengan Allah, apakah ketemu? Pertanyaan begitu jelas. Apakah engkau melihat Allah? Kata Nabi, saya ketemu tapi saya tidak melihat. Kata Nabi, nurun anna arahu. Ada cahaya, bagaimana saya bisa melihat? Artinya, saya terhalangi. Berarti Allah di situ, di atas. Ini hal yang mukjizat yang diakui oleh seluruh umat Islam. Makanya sebagian ulama mengatakan, siapa yang menolak Allah di atas, dia menolak mukjizat Isra Mi'raj. Ya, terus kenapa Nabi ke atas? Nabi antara Allah dengan Nabi Musa bolak-balik. Kemudian Nabi hampir melihat Allah. Ini semua omong kosong. Ini semua hanyalah karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga kisah Isra Mi'raj misalnya tadi, ya, banyak, ya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, ya. Terlalu banyak hadis Nabi, ya. Kalau kita bawakan ratusan dalil bahwasanya Nabi mengatakan Allah di atas. Demikian juga perkataan sahabat, ya. Perkataan sahabat. Di antaranya adalah perkataannya siapa? Perkataannya Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin yang menikahkan dia dengan Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Kalau Zaid sudah selesai dari urusan Zainab, sudah dicerai dan sudah habis masa iddahnya, zawwajnakaha, maka kami nikahkan engkau dengan Zainab. Maka Zainab berkata kepada istri-istri Nabi yang lain, dia mengatakan, "Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat." Kata Zainab, "Kalian wahai istri-istri Nabi yang lain dinikahkan oleh wali-wali kalian, adapun aku dinikahkan oleh Allah min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang tujuh." Ya. Di sini perkataan apa namanya? Sahabat, ya. Dan banyak, ya, intinya saya ingin sampaikan bahwa ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ijma banyak sekali yang menukil ijma dalam risalah saya sebutkan. Bukan yang mengatakan Allah di atas, perhatikan, beda. Kalau yang mengatakan Allah di atas ratusan banyak sekali dinukil oleh ini yang menukil ijma. Jadi perhatikan yang ulama yang menyatakan Allah di atas, di atas sangat banyak. Perhatikan, lihat, bisa baca kitab, dua kitab. Lihat kitab Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah, karangan Ibnu Qayyim. Ini Ibnu Qayyim. Dia nukil banyak sekali. Ibnu Qayyim Hambali. Kemudian juga kitab Al-Ulu Lil Aliyil Ghaffar. Ini karangan Al-Zahabi, mazhab Syafi'i. Dia nukil juga ratusan atau banyak sekali ulama yang mengatakan Allah di atas. Tapi ini bukan bahasan kita. Yang kita bahas adalah yang menukil ijma. Ulama yang menukil ijma banyak sekali. Ulama yang menukil kesepakatan. Kesepakatan ulama. Ulama bahwa Allah di atas. Saya nukil dalam sisi saya, banyak sekali, saya sebutkan, Al-Auza'i. Al-Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah, masih abad kedua, mengatakan ulama sepakat Allah di atas. Di antaranya Ali bin Al-Madini abad ketiga mengatakan Allah juga di atas. Sepakat, katanya sepakat ulama Allah di atas. Qutaybah bin Sa'id wafat 240 Hijriah juga menukil bahwasanya para ulama sepakat Allah di atas. Abu Zur Ar-Razi wafat 264 Hijriah juga menukil bahwasanya ulama sepakat bahwasanya Allah di atas. Kemudian Ibnu Qutaybah wafat 267 Hijriah mengatakan menukil bahwasanya para ulama mengatakan Allah di atas. Kemudian Utsman bin Abu Hatim Ar-Razi wafat 27, ini semua ulama Ahlussunnah, wafat 277 Hijriah juga menukil para ulama sepakat Allah di atas. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi wafat 280 Hijriah juga menukil bahwasanya ijma' bahwasanya Allah di atas. Zakaria Saji wafat 307 Hijriah juga menukil bahwasanya ulama sepakat Allah di atas. Yang menakjubkan di antara yang menukil bahwasanya ijma' Allah di atas adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Di antaranya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari, dalam kitabnya Risalah ila Ali Saghr, dia mengatakan wa ajma'u, mereka sepakat. Dia nukil. Ini saya heran, ulama Asy'ariyah pendirinya atau yang dinisbahkan kepadanya yaitu madzhab Asy'ariyah Abul Hasan Al-Asy'ari menukil ijma' bahwasanya Allah di atas. Kemudian pengikutnya sekarang ngaku-ngaku bermadzhab Asy'ari mengingkari ini semua. Mengingkari ijma, bahkan sebagian ada yang nekat ijma bahwasanya Allah tidak di atas. Ada yang nekat seperti itu. Dia akan bawakan ulama abad ke-6, abad ke-7. Yang kita lihat ini, yang kita nukil semua abad ulama abad ke-2, ulama abad ke-3, ulama abad ke-4, bahkan para sahabat, hadis terlalu banyak bahwasanya Allah di atas. Ya. Ini ya ijma bahwasanya Allah di atas. Kemudian secara fitrah kita lanjutkan dalil bahwa fitrah. Fitrah jelas, semua orang ya. Perhatikan, semua orang ketika menyebut Allah hatinya ke atas, hatinya mengarah ke atas. Demikian juga tangannya, juga jarinya atau tangannya. Oleh karena saya katakan, masyarakat secara umum bukan di atas akidah Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah mengaku kami mayoritas. Kita bilang enggak. Masyarakat banyak enggak ngerti Asy'ariyah. Kalau Anda tidak percaya, Anda tanya ke masyarakat, apa itu Asy'ariyah Maturidi, dia enggak ngerti. Tapi kalau mereka berbicara, mereka selalu berkata, semua tergantung yang di atas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah digariskan oleh yang di atas, takdir ya. Kalau yang di atas sudah menentukan, mereka berdoa begini, mereka tunjuk Allah di atas semua, mau politikus. Kita lihat di YouTube banyak sekali. Politikus, orang awam, artis-artis, mereka Allah di atas. Bahkan dai-dai Asy'ariyah juga menyebut Allah di atas ya, sebagaimana pernah kita bahas masalah ini. Bahwasanya ini perkara fitrah. Makanya di antara hal yang membuat orang-orang Asy'ariyah atau Mu'tazilah bingung ketika fitrah mereka bertentangan dengan logika mereka. Logika mereka mengatakan Allah tidak di atas, tetapi fitrah mereka menyatakan Allah di atas. Sehingga ketika berdoa dia begini, dalam maksud dia ke atas, fitrahnya ke atas. Dia enggak bisa pungkiri itu. Ya. Makanya ketika Al-Juwayni didebat oleh Al-Hamadhani, dia mengatakan, "Wahai Juwayni, engkau menolak Allah di atas, tapi kabarkan bagaimana fitrahku, aku mendapati hatiku mengarah bosnya Allah di atas." Maka dia bingung, dia mengatakan, "Hayyarani Hamadhani." Al-Hamadhani bikin saya bingung. Kenapa? Karena fitrahnya mengatakan Allah di atas, sementara logikanya yang dia katakan suatu yang absolut, tidak mungkin salah, yang dia ambil dari Aristoteles dan orang-orang Yunani, bahwasanya Allah tidak mungkin di atas, itu sudah perkara absolut. Ternyata perkara absolut tersebut bertentangan fitrahnya yang mengatakan Allah di atas. Tapi dalil terlalu banyak, masyarakat mengatakan Allah di atas. Yang terakhir masalah dalil akal ya, dalil akal ya. Tapi saya akan singgung, perhatikan di sini. Dalil akal banyak ya, dalil akal. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya, dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Bantahan terhadap orang Jahmiyah dan bantahan terhadap orang-orang Zindiq. Dia amat mengatakan, logikanya begini. Dia mengatakan, kalau kau ingin tahu bahwasanya orang Jahmiyah bohong, Jahmiyah itu mengatakan Allah di mana-mana. Dia menolak, tidak mengatakan Allah di atas. Dia bilang, Imam Ahmad mengatakan, bukankah dahulu, ini logika, logika berpikir. Pertama, dulu Allah sendirian. Sendirian tanpa makhluk. Tanpa makhluk, tanpa tempat, ya, diantaranya, ya, Allah sendirian. Ya. Kan Allah, dalam hadis kan Allah, walam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama dia. Setelah itu, yang kedua, lalu Allah menciptakan makhluk. Perhatikan sini, ketika Allah menciptakan makhluk, ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan makhluk Allah ciptakan makhluk dalam dirinya. Kemungkinan yang kedua, ya, yang kedua, Allah ciptakan makhluk, makhluk di luar dirinya, di luar zatnya, lalu Allah masukkan makhluk pada zatnya. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya. Allah ciptakan makhluk di luar. Di luar zatnya. Lalu Allah biarkan makhluk di luar. Baik. Ini tiga kemungkinan, perhatikan. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga. Kemungkinan pertama, kita katakan tidak benar. Kemungkinan pertama salah. Kenapa salah? Karena melazimkan Allah bersatu dengan makhluknya. Melazimkan zat Allah yang maha sempurna bersatu dengan zat manusia, zat makhluk yang penuh kekurangan. Makhluk yang penuh kekurangan. Baik, yang pertama enggak mungkin. Kalau Allah maha suci, kemudian Allah ciptakan makhluk, Allah masukkan makhluk dalam zatnya, maka enggak mungkin. Di antara makhluk Allah ada iblis, ada kotoran, ada babi, ada anjing, macam-macam. Enggak mungkin ini zat-zat yang penuh kekurangan tersebut dimasukkan dalam zat Allah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, sama. Sama saja kemungkinan kedua. Tadinya Allah ciptakan makhluk di luar, kemudian Allah masukkan makhluk dalam dirinya, sama saja akan kembali kepada kemungkinan pertama. Tinggal kemungkinan yang ketiga ini yang tersisa. Allah ciptakan makhluk dan Allah di luar makhluk. Allah diciptakan makhluk lalu. Makanya para ulama salaf ketika mengatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa, dia mengatakan alal arsy bidzatihi ba'inan an khalqihi, ya. Bidzatihi ba'inan an khalqihi, yaitu mereka mengatakan Allah di atas arsy terpisah dari makhluknya. Nah, inilah logika yang sederhana yang menunjukkan bahwasanya Allah di luar dan Allah maha tinggi. Dan kita tahu oleh karenanya semua orang yang mengarah ke luar angkasa, ke arah keluar bumi, maka dia mengarah ke atas. Itulah namanya al-ulu wal-mutlak. Semakin di atas, semakin tinggi. Makanya kita saja bilang ketinggian adalah di atas apa namanya? Di atas permukaan laut. Semakin ke pusat bumi semakin rendah, semakin keluar dari pusat bumi maka semakin semakin tinggi. Makanya meskipun bumi adalah bulat ya. Baik. Boleh difoto duluin? Ya. Silakan. Dalil akal sebenarnya masih banyak, cuma kita cukupkan dengan ini. Karena ini dari antara dalil akal yang langsung apa namanya kuat yang dan sangat logis yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Baik, perhatikan, ya. Makanya dikatakan Allah di atas arsy dan Allah di luar makhluk. Kalau kita ini kita bicara bumi, bumi itu bulat. Ya. Maka semua yang arah keluar, ya. Semua yang mengarah keluar bumi maka ke arah atas, maka ke arah atas. Ya. Mau dia di mau di timur ya. Mau di timur, mau di barat, mau di manapun dia, kalau dia ke arah atas maka dia akan ke arah luar. Mau di utara, mau di selatan, di manapun. Kalau dia mengatakan Ustaz, kalau saya posisinya di sini di atas bumi, saya lagi di sini. Boleh enggak saya berdoa ke arah bawah? Ke arah bawah? Kita bilang enggak boleh. Ngapain kok ke arah bawah di atasnya sebelah sana? Ini atas ini atas. Ini bawah. Karena ada sebagian orang mungkin syubhat yang mengatakan kalau bumi bulat berarti kita boleh dong berdoa ke arah bawah. Kita bilang ngapain kok ke arah bawah? Atas paling dekat di sini. Bodoh aja kalau ke atas ini namanya ke bawah. Ke atas itu di sana, ya. Dimanapun kau berada, kau di sebelah balik bumi sebelah sana, kalau kau sebelah sana ya kalau mau ke atas tetap aja ke arah langit. Ini contoh. Dan sungguh subhanallah, mereka lebih dari mereka mengatakan, kalau Allah di atas syubhat, syubhat, kalau Allah pertama, kalau Allah di atas, Allah lebih kecil dari langit. Ini syubhat disampaikan oleh Ar-Razi dan yang lain. Jawabannya mudah. Ya. Jawab, Allah mengatakan Al-Aliyul Kabir. Ya. Allah maha tinggi, maha besar. Ya. Allah maha besar. Jadi Allah maha tinggi dan maha besar. Allah gabungan antara maha besar dan maha tinggi. Makanya makhluk sangat kecil, ya, jawab. Kemudian makhluk sangat kecil, ya, langit dalam genggaman Allah pada hari kiamat kelak. Langit apa? Dilipat dengan tangan bumi dalam genggaman Allah, ya. Bumi dalam genggaman Allah. Dalam surat Az-Zumar, langit dilipat dengan tangan kanan Allah, langit dilipat oleh tangan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi." Ya. Justru Allah yang megang langit dan bumi, sekarang Allah yang megang, sekarang Allah yang pegang. Pegang langit dan bumi. Inna Allaha yumsiku samawati wal ard an tazula. Kata Allah, Allah memegang langit dan bumi. Wala ya'udhu hifdhuhuma, dan tidak mudah bagi Allah untuk menjaga, tidak merepotkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Bagaimana kita bayangkan Allah di atas dan Allah kecil? Ingat, Allah menggabungkan Al-Aliyul Kabir, Allah maha tinggi dan Allah maha besar. Allahu Akbar. Allah gandingkan, kenapa kau bayangkan kalau Allah tinggi berarti Allah kecil, berarti kau menyamakan Allah dengan makhluk. Saya sering sampaikan, jangankan antara Allah dengan makhluk, antara langit dengan bumi saja, langit lebih besar dan langit di atas daripada bumi. Bumi kecil, langit lebih tinggi dan langit lebih besar. Mereka juga mengatakan demikian. Syubhat lagi berikutnya. Allah dulu tanpa tempat, sekarang juga juga tanpa tempat. Kita bilang jawabannya gampang, ya, jawabannya. Apa maksudnya tanpa tempat? Apakah Allah tidak menciptakan tempat? Kalau mereka mengatakan Allah tidak menciptakan tempat, kita bilang berarti tidak ada makhluk yang diciptakan. Mereka sering mengatakan Allah dulu, Allahu kan wa huwa ala ma kana alaih. Allah dulu seperti itu dan sekarang masih seperti itu. Kita bilang kalau masih seperti itu berarti enggak ada makhluk. Perhatikan ya. Mereka sering sampaikan ini. Ini tidak ada, ini pakai logika murni. Mereka bilang Allahu kan bila makan. Allah dulu sendirian tanpa tempat. Wa huwa al-an ala ma kana alaih, dan dia sekarang seperti dulu juga. Nah, kita bilang kalau dia seperti dulu berarti enggak ada yang diciptakan. Kenyataannya Allah menciptakan tempat. Allah menciptakan bumi, tetapi Allah tidak butuh tempat tersebut. Kita sepakat makhluk di luar. Kita sepakat makhluk di luar. Tadi logika Imam Ahmad tadi sudah saya jelaskan. Imma Allah, kalau tidak Allah menciptakan makhluk dalam dirinya, dan ini batil. Atau Allah menciptakan makhluk di luar dirinya, Allah masukkan dalam dirinya juga batil. Atau Allah ciptakan makhluk di luar dirinya, Allah biarkan di luar. Bain, Allah terpisah dari makhluknya. Bukan berarti Allah membutuhkan tempat tersebut. Tempat itu sangat kecil. Tempat yang Allah ciptakan, langit dan bumi sangat kecil, alam semesta, dalam genggaman Allah. Adapun kalau Anda bilang mengatakan Allah tidak butuh tempat, kita sama setuju. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Itu semua dalam genggaman Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda mengatakan Allah tidak ada tempat berkaitan dengan dia, kita bilang kalau begitu Allah tidak menciptakan apa-apa dong. Nah, kita ini ciptaan Allah enggak? Kita ini kan tempat ini, rumah saya, rumah Anda, alam semesta ini tempat, suatu tempat. Ya. Tapi ini semua di luar Allah Subhanahu wa taala. Intinya, saya tanya sama antum sekarang. Kalau nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya antum dibangkitkan. Allah bertanya, "Wahai fulan, apa pendapatmu tentang aku? Apa akidahmu?" Kemudian saya jawab misalnya, "Ya Allah, saya mengatakan engkau beristiwa di atas arsy. Saya mengatakan bahwasanya Allah engkau memegang langit dan bumi. Engkau menjaga langit dan bumi. Saya mengatakan bahwasanya engkau di atas, oleh karenanya nabimu mengarah menunjuk engkau di atas. Engkau yang berkata dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah engkau mengangkat Nabi Isa ke atas. Nabimu yang bercerita bahwasanya dia pergi ke atas untuk bertemu dengan engkau. Nabimu yang berkata, bagaimana aku bisa melihat engkau sementara ada cahaya menghalangimu. Engkau yang mengatakan para malaikat melapor ke atas, malaikat naik ke atas." Terlalu banyak dalil. Kira-kira saya binasa enggak hari kiamat? Insyaallah tidak. Kenapa? Karena saya bicara dengan dalil Al-Quran, Sunnah. Semua dalil, logika oke, perkataan salaf, perkataan sahabat banyak sekali. Ratusan dalil, sampai Imam Qayyim mengatakan dalil Al-Fani, 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Taib, seandainya ada seorang dipanggil, "Bagaimana menurut engkau tentang aku ya hambaku?" Kemudian sang hamba berkata, "Engkau tidak di atas." Terus ayatnya itu gimana? Maksudnya bukan demikian. Terus Nabi tunjuk ke atas, Nabi tidak benar, Nabi bohong, maksudnya begini. Bagaimana? Ratusan dalil kita mau takwil semua. Kenapa sampai demikian? Karena logika. Dia punya logika yang diambil dari Aristoteles yang menurut dia absolut tidak mungkin salah. Seperti matematika, 1 + 1 = 2. Kata dia, ini saya pegang. Adapun dalil bertentangan dengan suatu yang ilmu pasti. Mereka menganggap syubhat yang ada di benak mereka sebagai qat'iyat, suatu perkara yang pasti enggak mungkin salah. Makanya saya kadang-kadang, saya nukilkan terakhir, penutup. Saya dapati sebagian ulama Asy'ariyah yang berpemahaman Asy'ariyah mengakui bahwasanya ini madhabu salaf. Bahwasanya Allah di atas adalah pemahaman salaf. Di antaranya Al-Qurtubi, kemudian di antaranya Ibnul Arabi dan Al-Ghazali. Tiga-tiganya merupakan ulama Asy'ariyah. Ya. Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsirnya ketika membahas sifat istiwa, dalam tafsir Al-Qurtubi jilid 7 halaman 219 sampai 220. Ya. Dia mengatakan, "Hadhi mas'alatul istiwa lil ulama fiha kalamun wa ijra." Ya. Ini pembahasan masalah istiwa telah dibahas oleh para ulama dan banyak pembahasan. Wa qad bayyana aqwalul ulama fiha fil kitab, dan kami sudah bahas pembahasan perkataan ulama dalam kitab Al-Asna' fi Syarhil Asma'il Husna wa Sifatil Ula. Ya, dan kami sebutkan di situ ada 14 perkataan. wal akthar minal mutaqaddimin wal mutaakhirin annahu idza wajaba tanzihul bari, kata dia mayoritas menurut mutaqaddimin, ulama terdahulu maupun ulama sekarang, ya, yang belakangan, ketika wajaba tanzihul bari min anil jiha wat tahayyuz fa min daruri dzalika wala wahiqihi allazima alaihi inda amatil ulama al mutaqaddimin wa qadatihim minal mutaakhirin tanzihu tabaraka taala anil jiha falaysa bihi jihati fawqin indahum, kata dia karena wajib kita mensucikan Allah dari arah dan terposisi, maka darurat dari hal tersebut, konsekuensi hal tersebut, kita harus menolak bahwasanya Allah di atas, tidak ada Allah di atas. Karena li'annahu yalzamu min dhalika indahum ma takhtassa bi jihatin an yakuna fi makain aw hayyis. Karena kapan menurut mereka, ulama yang disebutkan ini, ulama yang ahli kalam dan yang lainnya, kalau kita menunjukkan Allah di atas berarti Allah harus terfokus pada tempat tertentu. Wa yalzam 'alal makan, ini logika mereka. Kita bilang kita tidak, logika itu tidak benar, tapi ini saya Al-Qurtubi rahimahullah menukil logika mereka, ya. Kemudian dia berkata hadza qaul mutakallimin. Setelah dia nukil, dia berkata hadza qaulul mutakallimin. Inilah pendapat ahlul kalam. Ulama yang dia maksud ulama ahlul kalam. Kemudian beliau berkata ini menakjubkan. Wa qad kana salaful awwal radhiyallahu anhum. Adapun para salaf dahulu, semoga Allah meridhai mereka, la yaquluna binafil jihah. Mereka tidak menolak arah sama sekali. Wa la yantiquna bidzalik, dan mereka tidak pernah ngomong bahwasanya Allah tidak di arah, enggak ada. Mereka tidak pernah ngomong gitu. Bal, bahkan sebaliknya, natakuhum wal kafatu, mereka seluruhnya, perhatikan kata Al-Qurtubi, bahkan mereka seluruhnya mengatakan bi itsbatiha lillah, mereka menetapkan arah bagi Allah. Kama nataqa kitabuhu, sebagaimana diucapkan oleh Al-Qur'an, wa akhbarat rusuluhu, dan para rasul, bukan nabi saja, para rasul mengabarkan demikian. Walam yungkir ahadun minas salafis salih annahu stawa alal arsy haqiqatan. Tidak seorang pun dari salaf yang mengingkari bahwasanya Allah di atas arsy secara hakikat. Semuanya menetapkan. Wa khussal arsyu bidzalika li'annahu a'zamu makhluqatihi. Disebutkan Allah di atas karena arsy adalah makhluk yang paling besar. Wa innama jahilu kaifiyatal istiwa. Mereka hanya tidak tahu tentang bagaimananya istiwa. Fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu. Hakikat istiwa tidak ada yang tahu. Qala Malik. Ini untuk perkataan Malik. Karena dia mazhab Malikiyah. Qala Malik rahimahullah, Imam Malik berkata, al-istiwa maklum, yakni fil lughah, istiwa diketahui maknanya dalam bahasa. Wal kaifu majhul, adapun bagaimana tidak diketahui, wasu'alu anhu an hadha bid'ah, dia bertanya tentang kaifiyahnya, bagaimana istiwa bid'ah, subhanallah. Saya baca ini, saya heran. Ini namanya ulama, tidak semuanya maksum. Lihat, Al-Qurtubi rahimahullah, dia termasuk mengingkari Allah di atas, karena terjebak dengan perkataan ahlul kalam. Karena menurut mereka ada satu absolut yang mengatakan Allah tidak boleh di atas. Karena kalau dia seperti gini. Sementara dia mengakui salaf seluruhnya menetapkan atas bagi Allah. Sesuai dengan Al-Quran disebutkan. Bertentangan dengan perkataan mutakallimin. Jadi tinggal kita percaya perkata, kita percaya sama salaf atau percaya sama ahlul kalam. Yang ujung ilmunya kembali kepada sanatnya, kembali kepada Aristoteles dan Sokrates. Terserah. Saya ingin menyampaikan bahwasanya bagaimana diakui hal ini oleh Asy'ariyah, mengakui bahwasanya madhabus salaf adalah Allah di atas. Ibn al-Arabi yang juga Asy'ari dan dia bermadhab Maliki, pengikut Imam Malik, ya, dia wafat 543 Hijriah. Dia berkata, dia mengatakan wa ammal ladzina yaquluna annal yada hiyal qudrah fahum ta'ifatun min ahlussunnah. Yang mengatakan tangan Allah maksudnya adalah qudrah, takwil, kata dia itu ahlussunnah. Menurut mereka, mereka ahlu sunnah yang mengatakan tangan ditakwil dengan kudrah adalah ahlu sunnah. Tapi setelah itu dia mengakui wa qala Malik annahu lam yuta'awwal. Adapun Imam Malik mengatakan tidak ditakwil. Dia mengakui Imam Malik bilang tidak ditakwil. Wa madhhabu Malikin rahimahullah. Adapun madhab Imam Malik rahimahullah anna kull haditsin minha ma'lumul ma'na. Wa lidzalika qala alladhi sa'alahu. Adapun menurut Imam Malik semua hadis-hadis tentang sifat maknanya diketahui. Oleh karenanya dia berkata kepada orang yang bertanya kepada Imam Malik tentang istiwa, bagaimana istiwa? Dia berkata istiwa ma'lum wal kaifu kal kaifiyatu majhula. Istiwa diketahui maknanya, adapun bagaimana tidak diketahui. Jadi dia mengaku Imam Malik juga tidak seperti mereka. Imam Malik. Di antara juga yang menakjubkanlah Al-Ghazali, Al-Ghazali abad ke-6 ya. Dalam kitabnya Faisal Tafriqah bin al-Islam wa Zandaqah ya. Dia menukil perkataan Hambali, seorang yang bermadzhab Hambali. Dia berkata, "Inda hadza yaqulul Hambali," berkata seorang bermadzhab Hambali, "Itsbatul fawq lillahi ta'ala masyhurun inda salaf." Menetapkan Allah di atas masyhur di kalangan para salaf. Walam yadhkur ahadun minhum annahu khaliqul alam laisa muttasilan bil alam wala munfasilan wala dakhilan wala kharijan. Tidak seorang pun dari salaf yang kemudian memperinci Allah bahwasanya Allah tidak bersambung, Allah terpisah, Allah tidak di luar, Allah tidak di dalam, tidak ada seperti itu. Dan tidak ada ulama salaf yang mengatakan annal jihati sit khaliatan anhu, bahwasanya sisi arah yang enam kosong dari Allah, tidak ada perkataan demikian. Dia mengakui bahwasanya Allah di atas adalah pendapat para salaf. Dan inilah maksud saya. Tinggal kita merenungkan, ya, yang mengatakan Allah di atas, ayat terlalu banyak, hadis terlalu banyak, ulama ratusan yang menukil ijma puluhan, di antaranya Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, fitrah menunjukkan demikian, akal menunjukkan demikian, terserah salaf menunjukkan demikian, terserah Anda boleh memilih, hidup memilih akidah salaf atau akidah khalaf. Akidah salaf atau akidah ahlul kalam, terserah, kita masing-masing akan dipanggil oleh Allah dan diminta pertanggungjawab atas akidah yang kita yakini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.